Wal muharramatu bin nasi arba'un bil musoharah. Perempuan-perempuan yang haram dinikah, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dan sebab keharaman itu dikarenakan menantu atau hubungan antar menantu dan mertua, ada empat. Wahunna ummu zaujati wa in 'alat ummuha sawa'un min nasabin aw radha sawa'un waqa'a dukhulu zauji bi zaujati aw la. Yang pertama adalah ibu istri, ibu dari istri. Dan ibu ini keharamannya tidak hanya ibu tetapi terus ke atas, jadi mencakup nenek hingga ke atas. Dan hubungan ibu dari istri ini haram dinikahi bukan hanya hubungan nasab tetapi juga hubungan rodo. Dan juga keharaman ini, keharaman menikahi ibu istri, keharaman itu muncul setelah akad sah, setelah akad pernikahan sah. Jadi tidak perlu adanya hubungan suami istri antara istri dan suami, tetapi sekali akad itu sah, maka suami tidak boleh menikahi ibu istri. Warabibatu ay bintu zaujati idza dakhala bil ummi. Yang kedua adalah anak dari istri. Jadi seorang menikahi perempuan yang sudah memiliki anak perempuan. Anak perempuan dari istrinya itu tidak boleh dinikahi, dan ketidakbolehan ini diawali sejak sudah ada hubungan intim, sudah ada hubungan suami istri, antara istri dan suami. Ini yang membedakan antara bagian ini dan sebelumnya. Kalau sebelumnya, yaitu ibu dari istri, selagi pernikahannya sah, maka otomatis haram. Kalau ini setelah pernikahan sah belum haram, tetapi keharaman itu ada setelah adanya hubungan suami istri. Wazawjatul abi wa in ala. Yang ketiga adalah istri dari ayah. Jadi ibu kandung itu haram untuk dinikah. Wazawjatul ibni wa in safala. Dan yang terakhir adalah istri dari anak laki-laki atau menantu. Jadi menantu hukumnya juga haram dinikah. Wal muharramatu sabiqatu hurmatuha ala ta'bid. Semua keharaman yang dijelaskan, keharamannya adalah selamanya, artinya tidak ada batas waktu. Jadi selamanya status semua orang yang telah dijelaskan ini hukumnya haram dinikah. Wa wahidatun hurmatuha la ala ta'bid bal min jihatil jam'i faqat. Wa hiya ukhtu zaujati. Ada satu perempuan lagi yang tersisa yang haram dinikah, tapi keharamannya ini tidak selamanya. Keharamannya tidak selamanya, dan keharaman ini hanya terbatas di saat mengumpulkan keduanya. Dia adalah saudara perempuan dari istri. Jadi seorang yang sudah menikahi salah satu dari dua saudara, maka dia tidak boleh menikah dengan saudara yang lain. Artinya dua saudara perempuan tidak boleh menjadi istri dari satu orang laki-laki sekaligus. Falaya jama'u bainaha wa baina ukhtiha min abin aw umin aw bainahuma nasabun aw radha. Walau radiyat ukhtuha bil jam'i. Jadi seseorang tidak boleh mengumpulkan antara perempuan dengan saudara perempuannya, baik saudara dari jalur ayah ataupun ibu. Dan saudara itu baik saudara nasab ataupun saudara rodo. Keharaman itu juga berlaku walaupun yang bersangkutan menyetujui, walaupun yang bersangkutan mau. Jadi kemauan untuk dinikah ini tidak mempengaruhi hukum haram mengumpulkan antara dua saudara perempuan. Wala yajma'u aidan bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Yang tidak boleh dikumpulkan tidak hanya saudara saja, tetapi antara perempuan dan bibinya, antara perempuan dan bibinya. Perempuan dan saudara perempuan dari ayahnya atau saudara perempuan dari ibunya. Jadi ammah adalah saudara perempuan ayah, kholah adalah saudara perempuan ibu. Jadi ada tiga keharaman ya. Bila sudah menikahi satu perempuan, maka tidak boleh mengumpulkan saudara perempuannya, tidak boleh mengumpulkan saudara perempuan ayahnya dan tidak boleh juga mengumpulkan saudara perempuan ibunya. Fa in jama'a sahsu baina man haramal jam'u bainahuma bi'aqdin wahidin nakahuma fi batala nikahuhuma aw lam yajma' bainahuma bal nakahuma murattaban fa thani huwal batilu in 'alimat as-sabiqah fa in juhilat batala nikahuhuma wa in 'alimat as-sabiqah thumma nasiyat muni'a minhuma. Keharaman ini, keharaman mengumpulkan antara perempuan dengan saudaranya, bila keduanya dinikah secara bersamaan, maka kedua akad itu batal. Jadi satu laki-laki yang menikahi dua perempuan secara bersamaan dan dua perempuan ini adalah dua perempuan yang tidak boleh dikumpulkan menjadi dua istri, maka bila akad yang dilakukan bersamaan, akad keduanya tidak sah. Keduanya tidak sah, batal atau tidak sah. Atau akad itu dilakukan dengan cara berurutan. Kalau berurutan berarti sudah jelas yang tidak sah adalah akad yang kedua. Dan andai kata akad yang dilakukan tidak bersamaan, berurutan, tetapi yang lebih dahulu yang mana ini lupa, tidak diketahui. Ini juga hukumnya haram ya, hukumnya haram untuk mengumpulinya hingga sudah diketahui dengan jelas mana perempuan yang diakati terlebih dahulu. Wa man haruma jam'uhuma binikahin haruma jam'uhuma aidan fil wad'i bimilkil yamin. Keharaman ini, keharaman mengumpulkan dua saudara ini tidak hanya berlaku untuk menjadi istri saja, tetapi berlaku juga mengumpulinya dengan status sebagai budak. Jadi seseorang tidak boleh memiliki mengumpuli dua budak yang bersaudara. Artinya bila seseorang memiliki dua budak yang bersaudara, keduanya perempuan, bila salah satu sudah dikumpuli, maka yang lain tidak boleh dikumpuli atau hukumnya haram. Wa kadza law kanat ihdahuma zaujatan wal ukhra mamlukatan. Keharaman itu juga berlaku bila salah satu berstatus budak dan yang lain berstatus istri. Jadi intinya adalah dua orang yang bersaudara, keduanya tidak boleh dikumpuli oleh satu laki-laki. Baik keduanya berstatus sebagai istri atau keduanya berstatus sebagai budak atau salah satu istri dan satu yang lain budak. Fa in wati'a wahidatan minal mamlukataini haramat ukhra hatta yuharrimal ula bitariqin minat turuq kabai'iha aw tazwijiha. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa bila seseorang sudah mengumpuli salah satu dari budaknya, maka budak yang lain yang menjadi saudaranya itu hukumnya haram dikumpuli juga. Selama yang pertama belum haram, maka yang kedua hukumnya masih tetap haram. Jadi boleh mengumpuli budak yang kedua asalkan yang pertama sudah menjadi haram. Dan keharaman mengumpuli budak yang pertama ini jalannya bisa bermacam-macam, bisa dengan menjualnya atau dengan menikahkannya, menikahkan dengan orang lain. Wa asara lidzabitin kulliyin biqaulihi wa yahrumu minar radai ma yahrumu minan nasab. Kemudian musannif membuat satu standaritas, membuat satu kaedah yang umum. Kaedah itu ialah yahrumu minar rodo ma yahrumu minan nasab. Jadi hal-hal yang diharamkan dikarenakan jalur rodo, maka hal itu sama seperti keharaman dari jalur nasab. Jadi semua hubungan nasab juga berlaku di hubungan rodo dalam hal keharaman. Wasa bako anal ladhi yahrumu minan nasabi sab'un fayahrumu minan rodo'i tilka sab'u aidon. Jadi bila keharaman rodo' berjumlah 7, maka keharaman bila keharaman nasab berjumlah 7, maka keharaman rodo' juga berjumlah 7. Karena kaedahnya tadi ya. Jadi keharaman antara rodo' dan nasab ini sama. Artinya jumlahnya sama. Di keterangan sebelumnya sudah dijelaskan 7 itu siapa saja, yaitu ibu, anak, saudara, ibu, anak, saudara, kemudian saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan dari ibu, dan lain-lain.